pandang-pandang udang hanya dapat dari jauh. Jika bertemu muka rasa indah kamu, udah kamu menjawab salam rasa cinta dan mendalam. Dan Allah lamu denai tangguang denai menyadari siapulah diri ku mencintai udah bapu buat rindu kamu lah. Biarlah rasa rindu-rindu dipalapih di dalam mimpi, untung ko laik kesanang hati. Siapulah diri kau mencintai.